Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, ayyuha talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pada kalamnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah yang dinukilkan oleh Asy-Syaikhul Bukhari hafizahullah tatkala beliau membahas tentang wajibnya bersikap adil tatkala seseorang melakukan bantahan baik dengan lisannya maupun dengan tangannya terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Di mana pada pertemuan yang kemarin kita telah membaca kalam yang dinukilkan oleh beliau sebagiannya yang berisi tentang pengungkapan beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terhadap rasa takjubnya, rasa keheranannya kepada jenis-jenis manusia atau salah satu jenis manusia yang mengaku cinta kepada ulama'nya, yang mengaku cinta kepada syekhnya, mengaku cinta kepada gurunya. Namun tatkala dia mendapatkan kalamur Rasul alaihi salatu wassalam, dia mendapatkan hadis azhar sunnah yang datang dari an-nabi alaihi salatu wassalam, dia masih menimbang-nimbangnya, tidak langsung mengikutinya, tidak langsung menerimanya, tidak langsung mempraktekannya. Namun dia menimbang-nimbangnya kembali. Apabila hadis tersebut datang sesuai dengan pendapat imamnya, maka dia ambil hadis tersebut. Apabila hadis tersebut datang dalam keadaan tidak sesuai dengan pendapat imamnya, maka dia tolak hadis tersebut. Ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan di dalam bermadhab. Salah satu bentuk ketidakadilan di dalam ittiba' kepada para ulama. Di mana tatkala kita ittiba' kepada para ulama pun yang kita ikuti adalah dalil yang ada pada mereka. Bukan a'yanuhum wala ashkhasahum. Bukan semata-mata diri-diri mereka sendiri. Namun yang kita ikuti adalah al-haq yang mereka berpegang teguh dengannya. Sehingga kapanpun, dimanapun, alim yang kita cintai, alim yang kita barakallahu fikum kagum terhadapnya, terjatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah permasalahan, maka kita tidak berat untuk meninggalkannya. Kita tidak berat untuk mengkritiknya apabila memang dia terjatuh ke dalam sebuah kesalahan. Ikhwan fil din, azani wa azzakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ayatu 'ala asrarin 'azimah yajibu tanbihu ala ba'dihā. Dan ayat ini telah mengandung rahasia-rahasia yang agung yang wajib untuk kita sadari atas sebagiannya. Lisyiddatil hajati ilaiha, karena besarnya kebutuhan kita terhadap hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, jadilah kalian sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan dan bersaksi karena Allah, walaupun atas diri-diri kalian sendiri, awil walidain, atau atas kedua orang tua, wal aqrabin, atau atas kepada orang-orang dekat. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Apabila dia adalah orang yang kaya atau orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa menegakkan keadilan ala kulli ahad kepada siapapun itu, baik kepada dirinya sendiri, dirinya salah ditegur, dia mengakui kesalahannya, dirinya terjatuh ke dalam kekhilafan, dia ditegur, dia mengakui kekhilafannya tanpa adanya i'rab, tanpa adanya berpaling dari nasihat tersebut. Dia menegakkan keadilan atas dirinya sendiri. Apabila dirinya berpendapat dengan sebuah pendapat yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, dan dia ditegur atas penyelisihannya tadi, maka dia menyadari dan dia mengakui, dan inilah yang disebut dengan al-adl, keadilan. Awil walidain, atau juga kepada orang atau kepada kedua orang tua sendiri. Kita tidak diperkenankan untuk pilih kasih. Apabila yang bersalah adalah kedua orang tua kita, maka kita tidak menegurnya. Yang salah adalah kedua orang tua kita, kita tidak memberikan nasihat kepadanya. Namun hamba-hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan bahkan kepada kedua orang tuanya sendiri, awil aqrabin atau wal aqrabin, dan juga kepada orang-orang yang dekat dengannya, kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, orang yang memiliki hubungan rahim dengannya. Mereka salah, harus ditegakkan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Apabila dia adalah orang yang kaya atau orang yang fakir, maka Allah lebih utama terhadap keduanya. Yakni apabila yang akan kita hukumi adalah orang yang kaya, maka jangan condong kepadanya karena kekayaannya, karena Allah tentunya lebih kaya dibandingkan dia. Tegakkanlah keadilan terhadapnya, tegakkanlah al-haq terhadapnya karena Allah. Jangan condong kepada orang kaya karena kekayaannya di dalam menghukumi, sehingga kita kalahkan lawannya. Au faqiran, dan juga apabila dia fakir, jangan kamu condong kepadanya karena kamu beralasan kasihan terhadapnya. Dia ini orang fakir, kalau dihukumi dengan hukum yang seperti ini tentunya lebih akan memberatkan dia, saya kasihan terhadapnya. La, tegakkanlah al-haq, tegakkanlah keadilan terhadapnya karena Allah aula bihima. Apabila kamu kasihan kepada orang fakir tadi, maka Allah lebih kasihan terhadapnya. Barakallahu fikum. Tegakkan al-haq kepada siapapun. Ala kulli ahad. Fala tattabi'ul hawa. Dan janganlah kalian ikuti hawa nafsu an ta'dilu. Sehingga kalian akan berbelok. Wa in talu wa tu'ribu. Dan apabila kalian berbalik dan berpaling. Fa inna allaha kana bima ta'amaluna khabira. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala terhadap apa yang kalian lakukan maha mengawasi. Ikhwan fiddin azakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawakan ayat ini dalam surat An-Nisa yang ke-135 untuk kita memperhatikan isi kandungan ayat ini yang akan beliau sebutkan dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah yang sedang kita baca penukilannya dari Al-Imam atau dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, fa'amara subhanahu bil qiyami bil qisti, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menegakkan keadilan, al-qist wa huwa al-adl, yaitu keadilan pada ayat ini. Wa hadha amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahad, dan ini adalah perintah untuk menegakkannya, yakni menegakkan keadilan pada hak siapapun itu. Pada semua orang kita tegakkan al-haq. Aduan kana awalian, baik orang tadi adalah musuh bagi kita atau dia adalah wali bagi kita, orang yang kita cintai. Baik orang yang akan kita hukumi dengan keadilan tadi adalah musuh ataupun dia adalah orang yang kita cintai, kita harus menegakkan keadilan terhadapnya. Kita tidak boleh berbuat zalim terhadapnya, bahkan terhadap orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menuntunkan kaum muslimin untuk tidak melampaui batas, untuk tidak berlaku zalim terhadap mereka, harus tetap berbuat adil terhadap orang-orang kafir. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah syahid dalam pembahasan kita tentang wajibnya bersikap adil di dalam membantah ahlul bid'ah wal ahwa, wa ahaqqu ma qama lahul 'abdu bi qasdil aqwal wal ara' wal madzahib, dan yang paling berhak untuk ditegakkan keadilan terhadapnya oleh seorang hamba adalah pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dan mazhab-mazhab di dalam beragama. Ini yang paling berhak untuk kita bersikap adil terhadapnya. Dalam sebuah permasalahan, kita dapati banyak mazhab mengutarakan pendapatnya. Banyak manusia mengutarakan apa yang menjadi pemikiran mereka. Terkait dengan masalah agama tentunya kita harus bersikap adil. Jangan condong kepada si fulan karena semata-mata keilmuan yang tinggi yang ada pada dirinya. Jangan semata-mata condong kepada si fulan karena tinggi sekolahnya. Jangan semata-mata condong kepada si fulan karena usianya yang tua. Tapi perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, kita harus adil di dalam menimbang pendapat-pendapat yang ada, di dalam menimbang mazhab-mazhab yang ada, mana yang harus kita ambil. Kita harus menelitinya dengan penuh keadilan, yaitu dengan apa? Mengembalikannya kepada Alkitab wassunnah, mengembalikannya kepada al-hujaj wal-barahin, hujjah-hujjah dan burhan-burhan. Inilah yang dinamakan dengan al-qasdu fil aqwal wal-ara' wal-madhahib. Berlaku adil, berlaku tengah-tengah di dalam mengambil pendapat-pendapat, mengambil pandangan-pandangan, dan mengambil mazhab-mazhab. Ini adalah perkara yang paling berhak untuk kita tegakkan keadilan terhadapnya. Apabila ada dua orang berselisih dalam masalah duniawi, kita harus menegakkan keadilan terhadapnya. Tentunya lebih pantas bagi kita apabila ada dua orang berselisih dalam masalah agama untuk kita tegakkan keadilan pada keduanya. Si A mengaku mencuri, si A mengaku tidak mencuri, terjadi saling tuduh-menuduh. Dalam masalah duniawi, mungkin mencuri uang sekian ratus ribu. Dia berhakim kepada kita, meminta penengahan, meminta keputusan tengah kepada kita. Kita harus menegakkan keadilan kepada keduanya. Jangan condong kepada si A karena si A adalah kerabat saya, enggak mungkin kerabat saya salah, tanpa melihat hujah yang dibawakan oleh lawannya. Dalam masalah dunia saja, ketidakadilan dalam menghukumi perselisihan yang terjadi di kalangan manusia adalah perkara yang tidak dibenarkan. Lantas bagaimana dengan permasalahan agama, menghukumi pendapat-pendapat manusia dengan perasaan, menghukumi mazhab-mazhab para ulama dengan perasaan semata, tanpa mengembalikannya kepada Alkitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian beliau mengatakan, fal qiyamu fiha bil hawa wal ma'siyah mudaddun li amrillah. Menegakkan atau kita bersikap terhadap mazhab, terhadap akwal, perselisihan-perselisihan dengan hawa nafsu dan kemaksiatan, ini sangat bertentangan dengan perintahnya Allahu Jalla wa'ala. Tatkala kita memilih sebuah pendapat bukan menimbangnya dengan keadilan, tapi karena hawa nafsu yang ada pada diri kita, maka kita telah menentang perintah Allah Jalla wa'ala wal'iyadu billah, munafin lima ba'asa bihi rasuluh, dan ini menafikan terhadap apa yang Allah Jalla wa'ala utus dengannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal'qiyamu fiha bilqisti wazifatu khulafai rasul fi ummatihi. Perhatikan. Dan berlaku adil terhadap pendapat-pendapat dalam masalah agama, ini adalah tugasnya para pengganti rasul di umatnya ini, yakni para ulama pewaris para nabi, pewaris nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa umanaihi baina atba'ihi, dan juga tugasnya para orang-orang yang amanah, orang-orang yang diberikan amanah terhadap pengikut-pengikutnya. Wala yastahiqu ismal amanah illa man qama fiha bil adli wa bil adlil mahdhi, dan tidak berhak seseorang mendapatkan gelar amanah kecuali orang yang betul-betul melakukan keadilan terhadap mazhab-mazhab, terhadap akwal-akwal, terhadap perselisihan-perselisihan dengan penuh keadilan. Itulah yang dinamakan dengan amin, umana, orang-orang yang amanah. Nasihatan lillah wali kitabihi wali rasulihi wali ibadihi, sebagai bentuk nasihat, pemberian sesuatu yang terbaik untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk hamba-hambanya. Wa ulaika humul warithuna haqqan, mereka lah para pewaris para nabi yang sesungguhnya. La man yaj'al ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu mi'yaran 'ala al-haqqi mizanan lahu. Para pewaris nabi yang sesungguhnya bukanlah orang yang menjadikan ashabnya, orang-orang yang mengikuti kawan-kawannya, yang menjadikan madhhabnya sebagai tolak ukur kebenaran dan timbangan kebenaran. Yu'adi man khalafahu, dia menyelisihi orang yang menentangnya. Wa yuwali man wafaqahu, dan dia mencintai orang yang sepakat dengannya. Ini enggak boleh. Bimujarradi muwafaqatihi wa mukhalafatihi, semata-mata karena dia sepakat dengan kita atau semata-mata karena dia memusuhi kita, tidak sependapat dengan kita. Ikhwan fiddin azakumullah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya al-mu'adah wal-mu'alah itu dilakukan bukan berdasarkan semata-mata mereka sepakat atau tidak sepakat dengan kita. Si fulan sependapat dengan kita dalam permasalahan ini, kita jadikan dia sebagai orang yang kita cintai. Si fulan tidak sepakat dengan kita dalam permasalahan ini, segera kita tegakkan permusuhan terhadapnya. Semata-mata karena dia tidak sepakat, semata-mata karena dia sepakat tanpa melihat kepada dalil. Adapun ahlu sunnah wal jamaah memberikan walaknya, memberikan adanya, memberikan kecintaannya dan permusuhannya kepada yang sepakat dengan ahlu sunnah, dikarenakan mereka sepakat dengan dalil yang ada pada diri kita, bukan karena mereka sepakat semata-mata hanya karena diri kita, tapi mereka sepakat dengan kita karena dalil yang ada pada diri kita, sehingga kita mencintai mereka ahlu sunnah yang sepakat dengan kita karena dalil dan hujjah, ya, karena manhaj yang sama, karena thariqah yang sama, metode yang sama, sunnah yang sama yang kita ikuti. Itulah yang menjadikan ahlu sunnah wal jamaah bersatu satu sama lain, tidak saling memusuhi, tidak saling barakallahu fikum menjatuhkan, tidak saling hina menghina, dikarenakan sunnahnya sama, manhajnya sama, thariqahnya sama. Berbeda dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa ikhwan fiddin azakumullah, datang orang kepada mereka mengaku dia setuju dengan apa yang dijalankan oleh ahlul ahwa tadi, maka akan segera dirangkul. Yang enggak sesuai akan segera ditendang semata-mata karena mereka sepakat atau tidak sepakat dengan ahlul ahwa tadi. Wa hadza ainul hawa, dan inilah ikhwan fillah jazakumullah hawa yang sebenarnya, yang kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam untuk melakukan hal tersebut. Mencintai seseorang karena dia sepakat dengan kita, memusuhi seseorang karena dia tidak sepakat dengan kita. Demikian ikhwan fiddin azakumullah yang bisa kita ambil dalam kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.